nyata. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hilang. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hingga. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu.